بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا باب جديد من أبواب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. قال: باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. وهذا باب أيها الإخوة الكرام يخص من ولاه الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين، سواء ولاية عامة أو خاصة، سواء كانت ولاية لخلق كثير أو لعدد قليل، فإن الواجب على من استرعاه الله رعية أو ولاه الله سبحانه وتعالى ولاية أن يكون رفيقا بهم، ناصحا، مشفقا، ليس غليظا ولا شديدا، ويراعي مصالحهم ولا يغفل عنها، ويعمل على إنجاز حوائجهم، إلى غير ذلك من الأمور التي اؤتمن عليها ويسأله الله سبحانه وتعالى عنها يوم يقف بين يدي الله سبحانه. وإذا وفق الله سبحانه وتعالى الراعي وولي الأمر إلى العمل بهذه المعاني العظيمة، وعامل رعيته بالعدل وأحسن إليهم، فإن ثوابه عند الله سبحانه وتعالى ثواب عظيم، وسيأتي في ذلك من الأدلة ما يشهد لذلك ويدل عليه. قال رحمه الله: قال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وهذا فيه أمر بخفض الجناح، وذلك باللين و المعاملة الرفيقة الطيبة والتواضع والبعد عن الكبر، وأيضا الإحسان في المعاملة ونحو ذلك مما هو داخل في خفض الجناح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita, imam kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pemirsa Rojak TV dan para pendengar Radio Rojak dimanapun Anda berada, kita masuk pada bab yang baru dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Bab tersebut beliau beri judul bab perintah kepada ulatil umur, kepada penguasa atau kepada pemerintah, untuk bersikap lembut terhadap rakyat mereka, dan untuk menasihati rakyat mereka, dan untuk menyayangi, mengasihi rakyat mereka, dan larangan terhadap para penguasa, dan larangan terhadap para pemerintah, untuk menipu rakyatnya, dan untuk bersikap keras atau mempersulit mereka, serta larangan untuk melalaikan kemaslahatan-kemaslahatan rakyat mereka, dan juga larangan dari sikap lalai terhadap mereka, dan lupa memperhatikan kebutuhan-kebutuhan rakyat mereka. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab ini terkhususkan ditujukan kepada orang-orang yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus urusan kaum muslimin. Sama saja apakah kekuasaan tersebut kekuasaan yang umum, yaitu penguasa, pemerintah yang memiliki kekuasaan yang luas, presiden, atau kekuasaan yang khusus, ya wilayahnya terbatas, tidak secara umum. Dan sama saja apakah orang-orang yang dia pimpin adalah jumlah yang sangat banyak seperti rakyat suatu negara, ataukah orang-orang yang dia pimpin jumlahnya sedikit. Oleh karenanya wajib bagi mereka, orang-orang yang diberikan kepemimpinan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk bersikap lembut terhadap anak buah mereka, terhadap rakyat mereka, terhadap orang-orang yang mereka pimpin. Berusaha untuk menasihati rakyat mereka, berbuat sebaik mungkin terhadap rakyat mereka, menyayangi mereka. Bukan sebaliknya malah berbuat keras dan kasar, ya. Akan tapi berusaha untuk memperhatikan kemaslahatan-kemaslahatan rakyat mereka, serta berusaha untuk tidak lalai dari apa sih kebutuhan-kebutuhan mereka. Oleh karenanya penguasa berusaha untuk bekerja dalam rangka untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyatnya. Ketahuilah bahwasanya seluruh perkara-perkara ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Para penguasa, para pemimpin, presiden, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, di mana mereka akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dalam persidangan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika para penguasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bermuamalah, mensikapi rakyat mereka dengan keadilan, dengan baik, bisa memenuhi kebutuhan mereka, maka para penguasa yang seperti ini akan mendapatkan ganjaran yang besar. Akan datang dalil-dalil yang menjelaskan akan besarnya ganjaran yang Allah sediakan bagi para penguasa yang jujur dan adil dan memperhatikan rakyatnya. Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat yang pertama, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wakhfidh janahaka limanittaba'aka minal mu'minin." Hendaknya engkau merendahkan dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu dari kaum mukminin. Dalam ayat ini ada perintah untuk merendahkan diri, ya, tidak sombong, tidak takabur, akan tapi bersikap lin, bersikap lemah lembut, berusaha bermuamalah dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang baik, menjauhkan diri dari ya keangkuhan dan kesombongan terhadap orang yang dia pimpin. Dan perintah untuk berbuat ihsan kepada orang yang dipimpin. Thumma awrada قول الله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وهذه الآية الكريمة فيها الأمر بالعدل والأمر بالإحسان والأمر أيضا إيتاء ذي القربى والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظ الله سبحانه وتعالى عباده بذلك. والآية تتناول الرعاة والرعية، تتناول الرعاة والرعية، لكن تناولها للرعاة بشكل أو بالأولوية والأحرى قياما بهذا الأمر، لأن صلاحهم وأمرهم بالعدل والإحسان وعنايتهم به صلاح للرعية. والراعي إذا طاب من دونه في الغالب، وإذا خاب وفسد فسد أيضا من دونه ومن تحته في الغالب الأعم، فعلى عاتقه مسؤولية عظيمة في القيام بالعدل والإحسان والنصح للرعية، وأن يكون قدوة لهم في أبواب الخير ومجالاته. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat yang berikutnya, firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat keadilan dan berbuat kebaikan, wa ita'i dzil qurba, dan juga memerintahkan untuk memberi kepada karib kerabat, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi, dan melarang untuk berbuat perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar dan perbuatan yang kezaliman, ya'idzukum la'allakum tadhakkarun, Allah menasihati kalian semoga kalian bisa mengambil nasihat Allah Subhanahu wa taala. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini ada perintah untuk berbuat keadilan, kemudian berbuat kebajikan, berbuat ihsan, kemudian juga perintah untuk berbuat baik kepada karib kerabat, dan juga larangan dari perbuatan-perbuatan yang buruk seperti perbuatan keji, perbuatan kemungkaran serta kezaliman. Dan Allah Subhanahu wa taala menasihati hamba-hambanya dengan nasihat ini. Oleh karena Allah mengatakan ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Allah menasihati kalian, semoga kalian bisa ingat dan bisa sadar. Para mirs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini ya mencakup ya pemerintah dan juga mencakup rakyat. Mencakup pemimpin, ditujukan kepada pemimpin dan juga ditujukan kepada rakyat, karena perintah berbuat baik ditujukan kepada sang raja juga harus berbuat baik. Presiden juga harus berbuat baik, demikian juga rakyat juga berbuat baik, berbuat ihsan. Sebagaimana sang raja dilarang untuk berbuat kezaliman, pemerintah dilarang berbuat kezaliman, rakyat pun demikian dilarang. Akan tetapi, ya, keterkaitan ayat ini dengan pemerintah tentunya lebih kuat keterkaitannya. Kenapa? Karena jika pemerintah bisa berbuat adil, bisa berbuat ihsan, tidak berbuat zalim, tidak berbuat kemungkaran, maka jika pemerintahnya baik, secara umum biasanya rakyatnya juga ikut baik. Jika pemerintah bisa berbuat adil dan berbuat ihsan, maka kemaslahatannya sangat besar bagi rakyat. Sebaliknya jika pemimpin atau pemerintah ternyata buruk, maka biasanya dampaknya pun sangat besar kepada masyarakat, kepada rakyatnya. Maka rakyatnya pun akan mendapatkan keburukan tersebut, kemudian menerima kezaliman-kezaliman. Oleh karenanya, pemerintah seorang pemimpin harus sadar bahwasanya di pundaknya ada tanggung jawab. Tanggung jawab yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Oleh karenanya seorang pemimpin hendaknya seorang yang merupakan qudwah, panutan, suri teladan bagi rakyat yang dia pimpin dalam berbuat baik dan tidak melakukan kezaliman dan kemungkaran. Qala wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. وهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه بيان أن ولاية الأمر يعد مسؤولية عظيمة، واجبا جسيما، وأن من ولي من أمر المسلمين شيئا سيسأله الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عن ذلك. ولهذا قال مسؤول عن رعيته، أي يسأل يوم القيامة إذا وقف بين يدي الله، سئل هل عاملهم بالنصح بالعدل، هل أدى الذي عليه، كل ذلك يسأل عنه يوم يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أي أن الرعاية والولاية عامة وخاصة. الرعاية العامة ولاية أمر المسلمين، ولاية أمر المسلمين، الإمام أي ولي الأمر راع ومسؤول عن رعيته. الرعية كل واحد يسأل عن نفسه، والراعي يسأل عن نفسه وعن الرعية يوم القيامة، مما يدل على عظم هذا الأمر وجسامته، وأن الواجب على من ولي من أمر المسلمين شيئا أن يكون ناصحا لهم، أن يحذر من أن يغشهم أو يأتي بأمور تتنافى مع ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه تجاه رعيته. والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، الأب في البيت مسؤول عن زوجته وعن أولاده، ويجب أن يحوطهم بنصحه ويعاملهم بالمعاملة الكريمة الطيبة نصحا ووفاء وأمانة. المرأة أيضا راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، مسؤولة عن البيت ومسؤولة عن الأولاد، مسؤولة عن ذلك كله. والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، أي هذا المال الذي ائتمنه عليه سيده الله سبحانه وتعالى يسأله عنه. ثم أكد المعنى الذي قرر في أول حديث، فقال وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis pertama dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra, seluruh kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Kepemimpinannya akan ditanya. Wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang imam, kepala negara adalah seorang pemimpin dan akan ditanya tentang kepimpinannya. War rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan seorang lelaki, seorang suami, kepala rumah tangga adalah seorang pemimpin di keluarganya dan dia akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, dan seorang wanita, seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia akan ditanya tentang kepimpinannya. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi, dan seorang pekerja atau pembantu adalah pemimpin yang mengatur atau diminta pertanggungjawaban atas harta tuannya. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, setiap kalian adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepimpinannya, apa yang dia pimpin. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada penjelasan tentang bahwasanya kepemimpinan adalah suatu tanggung jawab, pertanggungjawaban yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu beban, beban yang berat, kewajiban yang besar yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang memimpin suatu urusan dari kaum muslimin, dia pasti akan ditanya oleh Allah. Oleh karena Allah, Rasulullah SAW mengatakan, wa kullukum mas'ulun, setiap kalian akan ditanya. Yaitu akan ditanya pada hari kiamat, tatkala dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan menyidangnya dan bertanya kepada dia, apakah engkau telah menjalankan tugasmu dengan baik? Apakah engkau telah bersikap adil, berbuat baik terhadap anak buahmu, terhadap apa yang kau pimpin? Dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang beban yang dibebankan kepada kita. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini jelas bahwasanya kepemimpinan yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala bisa merupakan kepemimpinan wilayah yang luas seperti seorang raja, seorang presiden, pemerintah, dan bisa jadi kepemimpinan yang khusus ya, dalam wilayah yang kecil, dalam kecakupan yang kecil, tidak luas seperti keluarga dan yang lainnya. Dan setiap pemimpin akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun wilayah yang umum, kepemimpinan yang luas seperti raja, seorang imam yang memimpin rakyatnya, maka dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap rakyat akan ditanya oleh Allah akan tanggung jawab yang dipikul oleh rakyat, dia akan ditanya tentang dirinya. Tetapi seorang pemimpin, seorang presiden akan ditanya tentang dirinya dan akan ditanya tentang pertanggungjawaban terhadap rakyatnya yang begitu banyak jumlahnya. Yang ini menunjukkan akan bahayanya sikap seorang pemimpin yang kemudian tidak berbuat adil, tidak berbuat baik, berbuat ghish, malah menipu rakyatnya, membodoh-bodohi rakyatnya, mendzalimi rakyatnya, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan rakyatnya. Dan sebagaimana presiden juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga pemimpin-pemimpin dalam skup yang lebih kecil. Contohnya seorang ayah, ya. Seorang ayah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang ayah akan ditanya, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana pengaturan dia terhadap istrinya, bagaimana pengaturannya terhadap anak-anaknya. Apakah sang ayah sudah bermuamalah dengan muamalah yang baik terhadap istri dan anak-anaknya? Ini semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seorang wanita, seorang ibu rumah tangga akan ditanya, dia punya tanggung jawab terhadap rumahnya, rumah suaminya, dan punya pertanggungjawaban, beban yang dibebankan untuk mengatur anak-anaknya. Ini pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang pekerja, pembantu, demikian juga. Tatkala sang tuannya telah memberi amanah untuk menjaga hartanya, maka pembantu ini, pekerja ini pun akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang harta tuannya. Di akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi apa yang diucapkan oleh Nabi di awal kali. Di awal hadis Rasulullah mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas pimpinannya. Di akhir hadis Rasulullah menekankan kembali, Rasulullah ulang, wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepimpinannya. Thumma أورد رحمه الله تعالى حديث أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة متفق عليه. وفي رواية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. وهذا الحديث فيه تحذير شديد أيها الإخوة المستمعون الكرام من الغش للرعية وسوء التعامل معهم من قبل ولاة الأمور ومن ولوا أمر المسلمين. ويجب على من ولي من أمر المسلمين شيئا إمارة عامة أو إمرة خاصة أو نحو ذلك أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يتذكر أنه عبد من عباد الله وأنه سيموت وسيقف في دار الحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإذا كان والعياذ بالله غاش ومات على الغش للرعية فإن عقوبة شديدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يجد رائحة الجنة. وفي الرواية الأخرى قال إلا حرم الله عليه الجنة. في الرواية الثالثة قال إلا لم يدخل معهم الجنة. فالمسألة خطيرة جدا، يجب عليه أن يتأمل في هذا الحديث ونظائره وأن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يتذكر أن مدة ولايته لا تطول سنتين ثلاث أربع خمس أو أكثر، ثم النهاية الموت والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى والمحاسبة والمجازات. فالأمر عظيم وخطير جدا وجدير بكل من ولي ولاية خاصة أو عامة لنفر قليل أو لخلق كثير أن يتقي الله سبحانه وتعالى في من يسترعيهم ويعاملهم بالنصح ويحذر أشد الحذر من الغش. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Abu Ya'la Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepemimpinan untuk memimpin orang lain, kemudian dia meninggal dalam keadaan berbuat ghish, berbuat menipu ya rakyatnya, anak buahnya. Illa haramallahu alaihil jannah, kecuali Allah akan mengharamkan surga baginya. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, falam yahutha binushihi lam yajid ra'yatal jannah. Barang siapa yang tidak menjaga rakyatnya dengan cara yang terbaik, maka dia tidak akan mencium bau surga. Dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, ma min amirin yali umural muslimin thumma la yajhadu lahum wa yansah. Tidaklah seorang pemimpin yang memiliki wilayah atau mengatur urusan kaum muslimin, kemudian dia tidak berusaha, tidak berletih-letih untuk menasihati rakyatnya atau untuk berbuat baik kepada rakyatnya, illa lam yadukhul ma'ahumul jannah, kecuali dia tidak akan masuk surga bersama rakyatnya tersebut. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada peringatan yang keras terhadap sikap ghish, yaitu tidak berbuat menipu rakyat atau tidak berbuat baik kepada rakyat ya. Tadi peringatan keras terhadap para pemimpin yang bersikap atau tidak bermuamalah dengan cara yang baik terhadap rakyatnya. Oleh karenanya, hendaknya seorang yang mengatur urusan kaum muslimin, baik wilayah yang luas, ya kepemimpinan yang luas atau kepemimpinan yang sempit, cakupan yang sempit, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya para pemimpin tersebut, para penguasa tersebut ingat bahwasanya mereka hanyalah hamba-hamba Allah sebagaimana hamba-hamba yang lain, sebagaimana rakyat mereka. Mereka semua akan meninggal dunia. Apakah hanya rakyat yang akan meninggal dunia? Tidak, pemimpin, presiden juga akan meninggal dunia. Dia adalah hamba sebagaimana rakyatnya, dan dia akan berdiri di sidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan ditanya, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika sang pemimpin atau sang raja, sang penguasa meninggal dalam keadaan berbuat ghisy, berbuat curang, berbuat menipu rakyatnya, tidak berbuat baik kepada rakyatnya, maka dia akan mendapatkan hukuman yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi tersebut, di antaranya Nabi SAW mengatakan, lam yajid ra'ihatal jannah. Orang yang seperti ini, penguasa yang seperti ini, tidak akan mencium bau surga. Ya, jangankan masuk surga, bau surga tidak dia cium. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, ya, illa lam yadkhul ma'humul jannah. Dia tidak akan masuk surga bersama rakyatnya. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, illa haramallahu alaihil jannah. Allah akan mengharamkan surga baginya. Oleh karenanya permasalahannya bukan permasalahan ringan. Masalah kepemimpinan, masalah yang berat. Ya, hendaknya seorang penguasa, seorang pemimpin, seorang bupati, ya, seorang camat, ya, memperhatikan kandungan hadis ini dan hadis-hadis yang semisal seperti hadis ini. Dan hendaknya dia ingat bahwasanya kepemimpinan dia tidaklah seumur hidupnya. Ya, kita tahu bahwasanya seorang tatkala jadi penguasa, bisa jadi penguasanya 2 tahun, 3 tahun, atau lebih dari itu 5 tahun. Setelah itu dia akan meninggal dunia. Setelah itu dia akan meninggalkan kekuasaannya, kemudian dia akan meninggal dunia, dan dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jangan sampai waktu kekuasaannya yang singkat ini kemudian dia melakukan perbuatan ghisy, perbuatan yang buruk terhadap rakyatnya, sehingga dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perkaranya adalah perkara yang sangat mengerikan dan sangat berbahaya. Oleh karena hati-hati para pemimpin, jangan sampai mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah untuk berbuat adil, berbuat baik, ya, dan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa berbuat kebaikan kepada anak buah dan rakyatnya. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به رواه مسلم. وهذه أيها الإخوة دعوة من النبي الكريم مستجاب الدعاء صلوات الله وسلامه عليه، وخير من دعا الله وأفضل عباد الله، دعا دعوة تتناول كل من ولي أمر المسلمين أو ولي من أمر المسلمين شيئا إلى قيام الساعة، بأن من شق عليهم أن يجازيه الله سبحانه وتعالى بأن يشق عليه، ومن رفق بهم أن يجازيه الله سبحانه وتعالى بأن يرفق به. فهذه دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام للوالي الرفيق بالرعية أن يرفق الله به، ودعاؤه عليه الصلاة والسلام مستجاب. ولهذا كم هو جدير بولي الأمر بالأمير الذي ولاه الله إمرة، ولو كان حتى إمرة في قرية أو في بلدة أو في مدينة أو في عدد قليل، عليه أن يحرص على أن يظفر بهذه الدعوة المباركة، دعوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فيرفق بمن تحته ليفوز بهذا الدعاء، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يرفق الله به. وليحذر في الوقت نفسه أشد الحذر من أن يشق على الرعية حتى لا يقع في في في في هذا الأمر الذي هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأن يشق الله عليه. وفي هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، فمن رفق بعباد الله رفق الله به، ومن شق عليهم شق الله عليه. وكما يكون أن الوالي يكون الأمر معه رفقا برفق ومشقة بمشقة. Kemudian hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di rumahku ini. Rasulullah sallallahu pernah berdoa, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an, ya Allah, barang siapa yang memimpin sebagian urusan umatku, fashaqqa alaihim, kemudian dia mempersulit umatku, fashkuq alaihim, maka persulitlah dia, ya Allah, Wa man waliya min amri ummati syai'an, dan barang siapa yang mengatur urusan umatku, ya, sesuatu dari urusan umatku, farafaqa bihim, kemudian dia berbuat lembut terhadap umatku tersebut, farfuq bihi, maka sikaplah, bersikaplah lembut terhadapnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Para mirsa Raja TV dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini nampak bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terbaik yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini mencakup seluruh orang yang mengatur urusan kaum muslimin, baik urusan yang luas maupun urusan yang cakupannya kecil. Baik penguasa, baik presiden, baik gubernur, baik bupati, baik camat, baik kepala sekolah, ya, baik kepala instansi tertentu, ya, seluruhnya tercakup dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berbuat baik kepada bawahannya, bersikap lembut kepada bawahannya, maka Allah akan hendaknya Allah akan berbuat baik kepadanya, lembut kepadanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, dan barang siapa yang persulit urusan anak buahnya, ya, maka semoga Allah juga mempersulit urusannya. Dan kita ketahui bahwasanya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang terkabulkan. Oleh karena hendaknya seorang pemimpin berhati-hati dan mengingat kandungan hadis ini, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dia adalah seorang pemimpin dalam cakupan yang sempit, misalnya mungkin hanya seorang camat atau seorang lurah, kepala RT, kepala RW, ya. Ini jangan disangka hanya presiden saja yang diminta pertanggungjawaban. Kepala RT, kepala RW pun akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemimpin berusaha untuk meraih, ya, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baik. Di mana Nabi mendoakan kalau mereka bersifat, kalau dia bersikap lembut terhadap anak buahnya, maka dia akan dilembuti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha untuk bisa mendapatkan kebaikan doa ini. Dan dia hendaknya berhati-hati. Jangan sampai dia kemudian persulit urusan anak buahnya, urusan rakyatnya, urusan warganya, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan persulit urusannya. Dalam hadis ini jelas, al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Barang siapa yang berbuat lembut terhadap hamba-hamba Allah, maka Allah akan berbuat lembut kepadanya. Dan barang siapa yang mempersulit, berbuat kasar, keras terhadap hamba-hamba Allah, maka Allah akan persulit urusannya. Thumma awrada rahimahullahu ta'ala حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال أوفوا ببيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم واسألوا الله الذي لكم فإن الله سائلهم عما استرعاهم متفق عليه وقوله عليه الصلاة والسلام تسوسهم الأنبياء أي يعملون يبعث الله نبيا تلو آخر يصلحون أحوال الناس ويرعون شؤونهم و أمره عليه الصلاة والسلام بالوفاء ببيعة الأول أي لزوم ذلك وأداء ما له من حق من سمع وطاعة ونحو ذلك. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن من كان من الولاة غير ناصح فعلى الرعية أن تعطي الوالي حقه، وحقه السمع والطاعة في غير معصية الله سبحانه وتعالى، وتسأل الله الذي لها. وتعلم الرعية أن الله عز وجل يوم القيامة سيسأل هذا الراعي عما استرعاه ويحاسبه على ما كان يحكم به في رعيته. والموقف يوم القيامة موقف عظيم، وفي ذلك اليوم يقول الله سبحانه وتعالى أنا الملك أنا الديان أين ملوك الأرض؟ والله يقول في القرآن لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فمن الخير للإنسان أن يتذكر هذا الموقف العظيم بين يدي الله سبحانه وتعالى، وعليه أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله، وأن يزن أعماله قبل أن توزن بين يدي الله سبحانه وتعالى. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW pernah bersabda, dahulu Banu Israel diatur urusan mereka oleh para nabi, para anbiya. Setiap seorang nabi meninggal dunia, maka akan datang nabi yang berikutnya. Dan sungguhnya tidak ada nabi setelahku, kata Nabi SAW. Wasayakunu khulafa'u fayakthurun, dan akan ada khalifah-khalifah setelahku dan jumlah mereka akan banyak. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami? Kata Nabi SAW, aufu bi bai'atil awal fal awal. Hendaknya kalian memenuhi bai'at, ya, yang pemimpin pertama dan seterusnya, berikutnya dan berikutnya. A'tuhum haqqahum. Berikanlah kepada mereka, para pemimpin, hak mereka. Was'alullaha alladhi lakum. Dan mintalah kepada Allah apa yang merupakan hak kalian. Fa inna allaha sa'iluhum amma sar'ahum. Sungguhnya Allah akan memintai pertanggungjawaban kepada para pemimpin tersebut atas apa yang mereka pimpin. Muttafaqun alaih. Para mirs yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah Rasulullah menjelaskan dalam hadis ini kondisi Banu Israel dahulu diatur oleh urusan mereka oleh para nabi. Ya, jika ada seorang nabi telah meninggal dunia, maka akan datang nabi yang lain. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwasanya akan ada para khalifah-khalifah setelah Nabi SAW. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada rakyat untuk melazimi baiat pemimpin yang pertama, kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Ya, seperti harus taat dan mendengar dan taat kepada mereka. Kemudian Nabi SAW mengisyaratkan bahwasanya jika ada seorang pemimpin yang dia tidak berbuat baik kepada rakyatnya, ya, tidak menasihati rakyatnya, ya, tetap wajib bagi rakyat untuk menunaikan hak sang pemimpin tersebut, yaitu tetap dengar dan taat pada perkara-perkara yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaknya para rakyat sadar bahwasanya pemimpin yang berbuat zalim tersebut atau tidak menunaikan haknya, dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang dipimpinnya. Pemimpin tersebut yang tidak berbuat adil itu akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat kelak, disidang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas rakyat adalah dengar dan taat pada perkara yang bukan maksiat. Urusan pemimpin, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkata, Anal Malik, Ana Dayyan, Aina Mulukul Ard. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku adalah sang raja pada hari kiamat kelak. Aku yang akan balas segala urusan. Mana raja-raja dunia? Tidak ada tatkala hari kiamat. Raja dunia tidak ada. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Kerajaan sekarang milik siapa? Hari kiamat kelak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Oleh karenanya pemimpin hendaknya dia menghisap dirinya sebelum dia dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari persidangan dan pada hari pembalasan pada hari kiamat kelak. ثم أورد رحمه الله حديث عائذ بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال له أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم. والرعاء جمع راع وهو الأمير وولي الأمر من ولي من أمر المسلمين شيئا. فشر هؤلاء الحطمة, والحطمة العنيف والشديد الذي يشق على الناس ويعاملهم بالشدة والغلظة ولا يكون ناصحا لهم, فهذا شر الرعاء, أي شر من ولي أمر المسلمين. وهذا مما يدل على أن العقوبة على مثل هذا عقوبة عظيمة يجب عليه أن يحذر لها, أن يحذر منها أشد الحذر. Hadis berikutnya dari A'idz bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata bahwasanya A'idz bin Amr menemui Ubaidillah bin Ziyad. Kemudian A'idz bin Amr berkata kepada Ubaidillah bin Ziyad, wahai anakku, ya, sungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inna syarrar ri'a' al-hutamah, sungguhnya pemimpin yang terburuk yaitu yang berbuat keras dan kasar kepada rakyatnya. Fa iyyaka an takuna minhum, hati-hati, jangan sampai kau termasuk dari pemimpin-pemimpin seperti itu. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan tentang, ya, bahwasanya pemimpin yang terburuk adalah yang al-hutamah, yaitu yang sikap keras, kasar, mempersulit rakyatnya, tidak berusaha berbuat baik kepada rakyatnya, Ini adalah pemimpin yang terburuk. Dan hukumannya, ya, pada hari kiamat kelak adalah hukuman yang keras, hukuman yang berat. Oleh karenanya wajib bagi seorang pemimpin untuk berbuat baik kepada rakyatnya dan jangan sampai termasuk dari orang-orang yang pemimpin-pemimpin yang seperti ini yang dikatakan oleh Nabi adalah syarrur ri'a, pemimpin-pemimpin yang terburuk. Thumma khatama hadzal bab bi hadits Abi Maryam Al-Azdi radhiyallahu anhu annahu qala li Muawiyah radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man wallahu shay'an من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس رواه أبو داود والترمذي. وهذا الحديث فيه تحذير الولاة ولاة الأمر من أن يحتجبوا دون الرعية بحيث لا يصل إليهم الرعية ولا تصل إليهم حاجة الرعية ولا ما فيهم من فقر أو حاجة أو عوز أو نحو ذلك, كل ذلك لا يصل لأن بينهم وبينه بين الوالي حجاب, والحجاب أيضا لا يوصلون إليه حاجة الناس. فمن كان من الولاة كذلك قال في الحديث احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة, وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل. وكل هذه النصوص تخص ولاة الأمر ومن ولي شيئا من أمر المسلمين قل أو كثر, وأن عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله وأن يزن أعماله قبل أن توزن يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى, وليعد للمسألة جوابا وليكن الجواب صوابا. والتوفيق بيد الله وحده, نسأله جل أن يصلح ولاة أمر المسلمين وأن يهدينا وإياهم إليه صراطا مستقيما وأن يصلح لنا شأننا كله, إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Syekh. Kemudian hadis yang terakhir dari Abu Maryam Al-Azdi, dia pernah berkata kepada Muawiyah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah menjadikan dia memimpin sebagian urusan dari kaum muslimin, fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim, kemudian dia ya tertutup sehingga tidak mengetahui kebutuhan rakyatnya, kemudian keluhan rakyatnya serta kemiskinan rakyatnya, ihtajaballahu duna hajati wa khallati wa faqri yaumil qiyamah, maka Allah pun demikian, Allah akan membalasnya sehingga tidak memperdulikan kebutuhannya atau memperdulikan keluhannya dan juga kemiskinannya pada hari kiamat. Setelah mendengar hadis ini, maka Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu mengkhususkan seorang untuk melihat atau mengetahui kebutuhan-kebutuhan rakyatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada peringatan keras bagi para penguasa yang mereka ya menutup dirinya sehingga mereka tidak bisa bertemu dengan rakyatnya dan rakyat itu tidak bisa bertemu dengan mereka, kebutuhan-kebutuhan rakyat tidak pernah dia dengar ya. Karena dia menjadikan antara dia dengan rakyatnya orang-orang yang ya anak buahnya yang menghalangi untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan rakyatnya sehingga keluhan rakyat tidak sampai kepada dia, keluhan-keluhan rakyat tidak sampai kepada dia. Orang yang seperti ini ya akan dibalas oleh Allah pada hari kiamat. Allah tidak akan pedulikan dia. Ya, keluhannya tidak akan Allah dengar, kemiskinan tidak akan Allah dengar, ya, doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu al-jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Oleh karenanya, hadis-hadis yang telah kita bacakan pada pertemuan kali ini terkhususkan ditujukan kepada ulatul umur, pada para penguasa, kepada para pemimpin, baik yang dipimpinnya jumlah yang banyak atau kepemimpinan dalam skup yang kecil, bupati, camat, lurah, kepala sekolah, ya, kepala instansi dan yang lainnya. Ya, hendaknya mereka ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mereka menimbang amalan mereka sebelum amalan mereka ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya mereka menghisap amalan mereka sebelum mereka dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya mereka persiapkan jawaban karena mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya jawaban mereka kepada Allah adalah jawaban yang benar, bukan jawaban yang salah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar meluruskan, perbaiki para penguasa kaum muslimin, sehingga dengan kebaikan mereka akan menjadi kebaikan bagi umat Islam dan bagi rakyat mereka. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.